Quraisy. Juga Al-Kinana melahirkan siapa? Firas. Jadi saudara kabilah antara Quraisy dengan Firas. Nah, ini Hind bint Al-Harith dari Bani Firas, bukan Quraisy. Bani Firas, oleh karena itu disebut Al-Firasiyah. Kalau laki, lelaki dikatakan Al-Firasi. Ya, jadi kalau antum dengar seorang rawi atau ulama disebut Al-Firasi, maksudnya adalah dari Bani Firas, keturunan Kinana. Nah, Kinana itu anak keturunan juga Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Qala anna Ummu Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwasanya Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, istaiqaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'ah, bahwa Rasulullah terbangun dari tidurnya di suatu malam dalam keadaan rasa takut yang sangat. Itu fazi'ah, rasa takut yang sangat. Nah, terbangun di malam hari dalam kondisi beliau sangat takut. Yaqulu, maka Rasulullah berkata, subhanallah, ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. Dimulai dengan subhanallah, mengingatkan dirinya atas kesucian Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Nah, barakallahu fikum. Qala madza anzalallahu minal khazain, apa yang Allah turunkan pada malam hari ini dari berbagai perbendaharaan, dan wama anzala minal fitan, wamadza anzala minal fitan, dan apa pula yang Allah turunkan dari berbagai bentuk fitnah. Nah, Rasulullah terkejut di malam hari, bangun dalam keadaan takut. Nah, bukan madza di sini, bukan pertanyaan, tetapi semacam terkejut. Barakallahu fikum. Faham terkejut ya? Qala man yuqidu sawahibal hujurat, siapa yang bisa membangunkan sawahibul hujurat, maksudnya adalah istri-istrinya. Yuridu azwajahu, beliau menginginkan, yang dimaksud oleh beliau adalah para istrinya. Beliau meminta tolong beberapa sahabat untuk segera membangunkan para istrinya, para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, para istri Rasul. Likai yusallina, agar mereka sholat pada malam hari ini, qiyamul lail, sholat malam. Perhatikan ikhwani fiddin barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meminta tolong beberapa sahabat untuk mengetuk pintu rumah-rumah istrinya untuk membangunkan mereka. Tidak beliau lakukan sendiri karena beliau ingin segera. Kalau beliau sendiri memerlukan waktu yang lebih panjang, lebih lama lagi. Rasulullah mengatakan, "Man yuqidu sawahibal hujurat?" Siapa yang bisa membangunkan, yakni para istri-istriku di rumah mereka masing-masing? Likai yusallina, agar mereka melakukan sholat di malam hari ini. Dari sini kita tahu bahwa di antara al-makhraj minal fitan, di antara jalan keluar menyelamatkan diri dari fitan adalah qiyamul lail. Nah, kasratul ibadah, memperbanyak ibadah, terkhusus qiyamul lail. Nah, terkhusus qiyamul lail, sholat malam. Maka dari itu kita ambil pelajaran dari Rasulullah SAW. Kalau kita bangun di malam hari, bangunkan para istri kita. Kasihan mereka, sangat memerlukan bantuan dari kita untuk bertakwa. Bangunkan. Barakallahu. Perhatikan Rasulullah SAW. Bagaimana beliau dengan segera menginginkan beberapa sahabat membangunkan agar terjaga dari tidurnya. Barakallahu fikum. Tidak ingin tertunda. Walaupun sejenak. Nah. Qala rubbaka siyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Bisa saja seorang wanita kasiyatin fid dunya. Dia memakai pakaian ketika di dunia. Ariyatin fil akhirah. Dia tidak berpakaian di akhirat nanti. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh para ulama. Bisa saja seorang wanita, seorang perempuan ketika di dunia dia memakai pakaian yang baik, yang menutup auratnya atau yang bagus, yang mahal. Tetapi di akhirat dia tidak memiliki al-ajr, as-sawab, tidak membawa ganjaran bertemu Allah dalam keadaan kosong dari amalan. Sehingga dia dipermisalkan, diperumpamakan ariyah, seperti seorang yang telanjang. Maksudnya, telanjang dari amal soleh. Di dunia pakaiannya bagus, jilbabnya bagus. Dan seluruh yang dia pakai juga demikian. Tetapi ternyata dia tidak banyak beramal di dunia. Hanya sibuk dengan berbagai perkara dunia. Berhias, berbincang, qila wa qal. Ternyata dia kosong dari amal. Tidak banyak beramal ketika berjumpa Allah. Disebut ariyah. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Jadi dari bab ini kita tahu bahwasanya ibadah, memperbanyaknya, memperbanyak amal saleh terkhusus qiyamul lail adalah salah satu jalan keluar yang menyelamatkan kita dari al-fitan. Qala Imamul Bukhari rahimahullah bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silaha falaysa minna. Barang siapa yang membawa senjata alaina untuk memerangi kami, membuat kami takut, membuat kami resah, cemas, maka dia bukan dari golongan kami. Falaisa minna, bukan dari golongan kami. Ini nanti akan dijelaskan maknanya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. Perhatikan sanad hadis ini dari riwayat Malik عن نافع عن ابن عمر. Ini adalah sanad yang paling kokoh dalam pandangan Imam Bukhari. Di sana para ulama muhadditsun memilih beberapa asanid, beberapa sanad yang dianggap oleh mereka ini adalah sanad paling kokoh. Berbeda pandang mereka di dalam menilai sanad mana yang terbaik, yang paling kuat. Dalam pandangan Imam Bukhari, sanad Malik An-Nafi' An Ibni Umar Umar bin Khattab adalah sanad terbaik dari seluruh sanad yang ada. Malik bin Anas dan Nafi' Maula Ibnu Umar, kemudian dari Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Maka dari itu banyak Imam Bukhari mengeluarkan hadis, menyebutkan hadis dalam kitabnya dengan silsilah ini, Malik an Nafi' an Ibnu Umar. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. Kita lanjutkan hadis berikutnya. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. Nah, apa maksud man hamal alaina silah falaysa minna? Barang siapa yang membawa senjata terhadap kami, yakni umat Islam, maksudnya alaina alal muslimin. Alaina di sini yang dimaksud adalah al muslimin, terhadap kaum muslimin. Silah yang dimaksud bisa dalam bentuk pedang, tombak, panah, atau yang semisalnya. Yang dimaksud di sini membawa pedang sekedar pedang, senjata sekadar senjata, enggak. Yakni dengan tujuan membuat saudaranya kaum muslimin takut, cemas, gundah. Ini ada apa dia membawa pedang di hadapan kami? Masuk ke masjid kami bawa pedang, masuk ke kampung kami bawa senjata. Barakallahu fikum. Dengan tujuan membuat kaum muslimin cemas. Barang siapa yang melakukan hal ini, maka kata Rasulullah, falaisa minna, bukan dari golongan kami. Lebih tepatnya, sebagian ulama ada yang mengatakan hadis seperti ini jangan ditafsirkan, biarkan falaisa minna, bukan dari golongan kami. Tapi sebagian ulama mengatakan mesti ditafsirkan, khawatir nanti dipahami bahwa ini adalah takfir, bahwa ini adalah bentuk pengkafiran terhadap orang yang membawa senjata. Barakallahu fikum. Di antara penjelasan tentang makna falaisa minna adalah laisa ala tariqatina. Dia tidak berada di atas manhaj kami di dalam Islam ini. Nah. Karena manhaj Islam adalah membuat kaum muslimin tenang, tidak cemas, sejahtera, tentram di rumahnya, tentram di masjidnya. Ya. Ini adalah manhaj Islam. Ketika ada seorang muslim membawa pedang, membawa senjata, terkhusus di masa-masa fitnah, di masa terjadi perselisihan antara kaum muslimin, terjadi saling membunuh di antara kaum muslimin, kemudian dia membawa silah, membawa senjata, membuat orang cemas, takut, khawatir, jangan-jangan dia bunuh saya. Yang seperti ini dilarang. Rasulullah mengatakan falaisa minna. Nah, barakallahu fikum. Tentunya hadis ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta ta tafi'a ila amri. Ayat ini berisi perintah. Kalau didapatkan bughah, para pembangkang, pemberontak terhadap pemerintah yang sudah diingatkan untuk bertaubat, dinasehati untuk tidak melakukan pembangkangan, pemberontakan, tetap saja, maka Allah mengatakan fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi. Kalau masih saja tetap ingin memerangi pemerintah, membangkang, menolak nasihat, tetap ingin menumpahkan darah kaum muslimin dan darah waliul amr, maka kata Allah faqatilu allati tabghi, maka perangi mereka. Oleh karena itu di masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al-khalifah ar-rasyid ar-rabi', khalifah ar-rasyid yang keempat, adalah memerangi kaum bughah, dan setelah itu juga memerangi kaum khawarij. Nah, barakallahu fikum. Apa yang terjadi di Siffin radhiyallahu anhum jami'an, maka Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan, keputusan untuk memerangi mereka. Ada di tengah-tengah mereka sahabat, Amr bin al-As, Muawiyah, dan yang lainnya. Ya, karena atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga Al-Khawarij diperangi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka ayat ini tidak bertentangan dengan hadis man hamala alaina silah falaysa minna. Nah, kalau dia sehingga makna man hamala alaina silah falaysa minna ay hamala silah alal muslimina bighairi haqqin. Membawa senjata, mengusung senjata terhadap kaum muslimin tanpa alasan yang dibenarkan. Seperti apa alasan yang dibenarkan? Seperti yang disebutkan dalam ayat itu tadi, dalam surat Al-Hujurat. Kalau ada pembangkang, mereka muslimin. Maka pemerintah memutuskan untuk memerangi mereka. Ini tidak termasuk dalam hadis. Fahimtum ya ikhwan? Atau juga di zaman penuh kekacauan pembunuhan, dia menaruh silah di rumahnya, senjata, khawatir ada perompak, khawatir ada pencuri yang akan memaksa masuk ke rumahnya membunuh dia. Maka ini tidak bertentangan dengan hadis yang sedang kita bahas, karena Rasulullah menyatakan man qutila duna malih fahuwa syahid, man qutila duna irdih fahuwa syahid. Araita ya Rasulullah in qatalani fala huwa finnar. Ya Rasulullah, kalau aku dibunuh dalam rangka mempertahankan hartaku, ada perompak masuk ke rumah membawa pedang, membawa senjata, maka kita pun mempertahankan diri, mempertahankan harta kita. Kemudian kita terbunuh, maka kata Rasulullah, syahid. Atau membela irduna, kehormatan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, wanita-wanita kita, maka kita bangkit, membela diri. Kemudian kita terbunuh, maka kata Rasulullah adalah syahid. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kalau ternyata aku yang membunuh, aku yang dibunuh, lalu bagaimana dia? Nah, kalau seandainya aku yang berhasil membunuh dia, kata dia, kata Rasulullah SAW, maka dia finnar. Si perompak tadi, orang jahat tadi, finnar. Yani antum, maksudnya engkau tak berdosa. Nah, boleh dibenarkan. Barakallahu fikum. Tetapi ulama pun memberikan qawaid, quyud, batasan-batasan. Kalau ada perompak masuk ke rumah kita, hendak membunuh kita, maka diupayakan, jangan langsung kemudian kita ambil silah, bunuh dia. Jangan. Kita menghindar dulu. Sembunyi sana, sembunyi sini. Jangan sampai kita langsung membunuh dia. Berupaya kita untuk misalkan mengambil senjata dia, ya, lari misalkan, jika di rumah tidak ada anak istri, ya, lari. Bukan karena takut, takut kita membunuh dia. Dan khawatir dia juga membunuh kita, dosa. Karena rahmah, bukan karena takut. Lari dia menyelamatkan diri, supaya tidak terjadi pembunuhan antar sesama muslim. Tetapi, kalau kondisi sudah tidak memungkinkan, sudah tak ada lagi tempat berlindung, maka di saat seperti itu dibenarkan kita membela diri, kemudian membunuh dia. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad, qala akhbarana Abdul Razzaq, an Ma'mar, an Hammam. Nah, sudah kita tahu siapa Abdul Razzaq, siapa Ma'mar. Kalau Hammam adalah Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih. Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yushiru ahadukum 'ala akhihi bis-silah, فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار. Janganlah salah seorang di antara kalian mengarahkan senjata kepada saudaranya. Paham? Bawa pedang, kemudian kita mengatakan, bawa panah, kita ginikan. Bawa senjata, pistol, kita arahkan ini. Tidak. Walaupun main-main, jangan. Jangan seperti itu. Kata Rasulullah SAW. Fainnahu la yadri. Karena dia tidak tahu. Bisa saja syaitan yanzaghu fi yadaihi. Subhanallah. Dia maunya bergurau. Tiba-tiba ada syaitan masuk memegang tangan dia dan menggerakkannya. Menggerakkan tangan kita. atau pedang, kita maunya main-main begini, didorong oleh syaitan, ya, mengenai saudara kita, dia terluka atau mungkin mati. Maka ini haram hukumnya. Mungkin kita sering mendapati teman-teman bergurau dengan pisau, ya, haram karena larangan ini. Hukumnya haram mengarahkan senjata, ya, kepada saudara kita muslim. Nah, qala rahimahullah, haddatsana Ali bin Abdullah. Siapa Ali bin Abdullah? Al-Madini, sudah kita lalui. Qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri, qala qultu li Amr, ya Aba Muhammad, sami'ta Jabir bin Abdullah yaqul, marra rajulun bi sihamin fil masjid, fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik bini saliha. Qala na'am. Kata Sufyan bertanya kepada Amr rahimahumullah, wahai Aba Muhammad, kunyahnya Amr, apakah engkau pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ada seorang pria masuk ke dalam masjid dengan membawa siham, panah-panah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada pria tadi, amsik bini saliha. Misal, itu adalah ujung dari anak panah. Anak panah, ujungnya itu. Kalau seorang masuk ke masjid membawa anak panah ini, maka oleh Rasulullah diperintahkan untuk dipegang ujungnya. Nah, diperintahkan untuk dipegang ujungnya. Ini min ta'limil adab. Termasuk bentuk pengajaran adab seorang muslim terhadap saudaranya. Nah, agar apa? Akan datang pada riwayat berikutnya, barakallahu fikum. Akan datang pada riwayat berikutnya, kenapa dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Abu Nu'man, qala haddatsana Hammad bin Zaid. Hammad dalam Sahih Bukhari ada dua nama Hammad setidaknya. Ada Hammad bin Zaid, ada Hammad bin Salamah. Nah, Hammad bin Zaid, yang kedua ada Hammad bin Salam. Nama lengkap, lengkapnya nama kedua orang ini, dua muhaddits ini, Hammad bin Zaid bin Dinar. Kemudian yang kedua Hammad bin Salamah bin Dirham. Nah, Hammad bin Zaid bin Dinar. Yang kedua Hammad bin Zaid bin Dirham. Nah, sampai para muhadithin menyampaikan mana yang lebih utama, mana yang lebih kokoh dalam meriwayatkan hadis, Hammad bin Zaid ataukah Hammad bin Salamah. Qala sebagian mereka, fadlu Hammad bin Zaid ala Hammad bin Salamah ka fadli dinar ala dirham. Ya, kekokohan Hammad bin Zaid di dalam meriwayatkan hadis dibandingkan Hammad bin Salamah seperti nilai dinar yang lebih tinggi dibandingkan nilai dirham. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Hammad bin Salamah, nah, disebutkan oleh para ulama, itu kalau dari sisi keilmuan dan kekokohan hadis, Hammad bin Zaid lebih. Tapi dari sisi tamassuk bis sunnah wa raddu ahli bid'ah, maka Hammad bin Salamah afdal. Ya. Nah, oleh karena itu sebagian ulama dulu mengatakan, man takallama ala Hammad bin Salamah fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mencela Hammad bin Salamah, maka dia adalah ahlul bid'ah. Kenapa? Karena Hammad bin Salamah hamil rayatus sunnah. Pembawa rayatus sunnah. Dan ketika antum mendengar yang seperti ini, bahkan lebih rendah mungkin katakan, ada seorang rawi disebut, seorang perawi, dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqrib At-Tahdzib, fulanun dha'iful hifdz. Hafalannya lemah. Jangan antum kira bahwa dia kayak kita, ya, sama seperti kita lah. Kalau kita semua ada 1000 orang bersatu saling membantu untuk menghafal 10 hadis, ya, dengan sanadnya, dibandingkan rawi yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar dhaiful hadis, dia masih lebih baik dari kita. Jangan dikira bahwa dhaiful hadis itu kayak di antara kita yang paling lemah, enggak. Semua kita ada orang jenius, pandai semua 1000 orang dibanding hadar rawi dhaif, lebih unggul dia, lebih baik dia, lebih utama dia. Nah, barakallahu fikum. Kenapa antum anda kasih contoh muhaddisin? Ya, seorang perawi, dia seorang syekh, menyampaikan hadis, ratusan hadis. Qala haddatsana fulan, qala akhbarana fulan an fulan an Ibnu Mas'ud. Nanti yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang ke-100. Salah satu dari hadis itu dia sempat lupa. Qala haddatsana, dari 100 hadis dengan sanadnya. Kemudian ada salah seorang murid mengatakan haddatsana fulan. Talqin. Tahu talqin? Dijekri, ya. Dibantu hafalannya. Itu dicatat, ada yang mencatat dulu seperti Ibnu Ma'in, Ibnu Madinah. Syekh fulan ini, ya, menerima talqin, yakbal talqin. Bayangkan. Kalau antum mungkin satu hadis bisa 10 kali talqin kan? Naam. Barakallahu fikum. Jadi jangan dikira kalau kita mendapatkan seorang perawi dhaiful hifdzi atau sayyiul hifdz atau ikhtalata fi akhirihi, kacau hafalannya. Jangan seperti dianggap kayak orang pikun. Enggak. Misalkan dia menghafalkan 100 ribu hadis. Dari 100 ribu hadis ada 10 atau 20 hadis, misalkan hadis Abi Hurairah, dia sebutkan ini hadis Jabir. 100 ribu hadis. Nah, Al-Imam Bukhari 7 ribu lebih cuma hadisnya. Yang Sahih Bukhari, jumlah hadis dalam Sahih Bukhari hanya 7 ribu. Perawi termasuk Imam Bukhari ratusan ribu hadis, bahkan 1 juta hadis seperti Imam Ahmad. Di antara itu ada 20 hadis dia menyampaikan al haddatsana fulan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Padahal hadis ini yang benar bukan Abu Hurairah tapi dari Ibnu Umar. Satu hadis salah dia. Itu sudah dikatakan ikhtalata. Sudah tercampur. Ya, barakallahu fikum. Sebagian muhaddithin ketika terjadi ikhtilaf dalam periwayatan hadis, tercampur-campur, putra-putranya melarang para muhaddithin lain untuk datang menemui ayahnya. Subhanallah. Ya, kalau kemarin Ibnu Madini mengatakan qala haddatsana abi wa kana dha'ifa. Iya. Tidak jarang lagi sebagian muhaddithin disebutkan Jarir bin Abdullah Ad-Dabbi rahimahullah. Ketika terjadi ikhtilaf dalam hafalannya, anak-anaknya berdiri di depan pintu rumah. Kalau ada muhaddis lain mau datang menemui ayahnya, mau mengambil hadis, menerima hadis, qala la, abi qad ikhtalaf. Ayahku sudah. Tapi jangan dikira seperti kita, terbaik dari seluruh hafaz di zaman ini. Nah, hendum. Nah, begitulah muhaddithun rahimahumullah. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan ketika menjelaskan hadis al-ta'ifal mansurah la tazalu min ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum qala in lam yakun ahlul hadith fala adri man hum. Al-ta'ifal mansurah. Kalau seandainya Ta'ifah Mansurah ini bukan Ahlul Hadis, anda enggak tahu lagi dari umat Islam siapa lagi kalau Ahlul Hadis tidak termasuk Ta'ifah Mansurah. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala. Haddathana Abu Nu'man, qala haddathana Hammad bin Zaid, an Amr bin Dinar, an Jabir, anna rajulan marra fil masjid. Naam. Ba'suhum qad bada au ba'dhum. Tempat antum apa? Tertulisnya. Ba'suhum. Tertulisnya. Bi'ashumin. Naam. Barakallahu fikum. Ada perlu yang dibenahi. Bi'ashum. Ashum ini jamak daripada sahm. Boleh disebut siham. Boleh disebut ashum. Qala rahimahullah anna rajulan marra fil masjid bi ashumin qad bada nusuluha, bahwa ada seorang pria kata Jabir melewati masjid dalam keadaan panah-panahnya itu yang dia pegang sudah nampak nusul ujung panahnya yang tajam itu, Nampak ini muslimin di masjid duduk. Dia masuk, ternyata ujung-ujung panahnya itu nampak, kelihatan. Maka qala fa umira an ya'khudha bi nusuliha la yakhdashu musliman. Maka diperintah oleh Nabi orang tersebut untuk memegang ujung-ujung panahnya tadi. La yakhdashu musliman. Jangan sampai melukai seorang muslim. Jangan sampai melukai seorang muslim. Al-khadsh itu adalah awalu al-jirah. Luka itu, itu dinamakan khadsh. Ya, apa? Al-muhimna. Itu. Tergores. Jangan sampai tergores. Ini khadsh. Nah, ya, jangan sampai tergores seorang muslim. Apalagi sampai masuk terluka. Ya, ini lebih dilarang lagi. Jangan sampai dia jalan, ada seorang muslim duduk, kena telinganya, terus tergores telinganya. Nah, ini maksud, la yakhdashu musliman. Nah, fama huwa aksan min dhalik, min babi awla annahu mamnu'. Kalau lebih dari al-khadsh, sampai masuk ke tubuhnya, ini lebih haram. Maka, ini minal adab, seorang membawa silah. Alhamdulillah kita enggak membawa silah sekarang ini. Kalau ketahuan kita membawa pisau, ditangkap oleh walil amr. Ya, alhamdulillah. Walil amr memberi ketentuan, peraturan, undang-undangan, bagus. Nah, barakallahu fikum. Di negeri Yaman, muslimin di sana biasa membawa senjata. AK-47, ya, granat, beragam sudah, pistol, sedas, biasa di sana. Nah, sampai ada teman dulu dari Eropa, dari Amerika, dia mengatakan kepada kita, wallahi, kalau di negeri kami diizinkan bebas seperti ini, seperti di negeri Yaman, maka akan terjadi pembunuhan yang banyak. Bunuh setiap hari. Tapi ahlul Yaman, kata Rasulullah SAW, atakum ahlul Yaman, hum araqu quluban wa alyanu afidatan, al-imanu Yaman, wal-fiqhu Yaman, wal-hikmatu Yamaniyah. Barakallahu fikum. Kata Nabi, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Lembut hatinya. Mudah diingatkan. Subhanallah, ini menimpa kepada ana, langsung ana rasakan. Terjadi ketersinggungan hati. Waktu itu ana pulang dari Hadramut bersama orang-orang dari kabilah Ma'rib, dari Bilharis, orang-orang yang terkenal pemberani. Tiba-tiba ada ketersinggungan dia, mereka dengan surpah. Mereka baru membawa mobil dari negeri Oman, ana numpang. Tiba-tiba di salah satu nukbah, syurqah, tempat tersis, pemeriksaan, tentara tanya, mana apa namanya surat-suratnya. Periksa lengkap. Entah bagaimana si tentara ini tanya, mana itu tanda khidmah, wajib militer. Ditanya surat tanda sudah wajib militer. Kata si sopirnya ini, apa urusannya lalu lintas mobil dengan wajib militer? Tentaranya marah. Akhirnya dia juga marah, di mobil banyak senjata. Keluar juga. Anak di mobil, dia bilang, Ijlisi Hadrami, kata dia. Kamu duduk di mobil, kata. Jangan turun. Kita, mereka berenam. Berenam langsung, siap. Ini markas surta, tentara. Tidak mundur, 6 orang lawan. Ada tank, ada ini di sana. Anti pesawat, lengkap mereka, tidak mundur, tetap. Ana bingung, posisi mobil, ini mereka 6 di sini, markas di sini. Jadi mobil ana duduk di sini di tengah. Bilang ana kalau enggak turun mati ini, maka ana turun, pergi ke pos polisi tentara. Setelah itu dia tahu kalau ana turun, marah dia, karena dia ana tamu bagi dia. Jangan sampai ana mati atau terluka. Maksudnya, akhirnya ana memberanikan diri mereka sedang ini apa ribut, bilang ittaqillah, bilang ittaqillah ya fulan fi dima'il muslimin, ittaqillah annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza iltaqa almuslimani bisayfihima falqatil walmaqtul finnar. Subhanallah, diingatkan oleh hadis Allah salli ala nabi, ya Allah salli ala Muhammad. Dia terus sadar, bilang ini ya Allah, media yang mulai. Dia yang mulai, anak tidak salah. Kata si tentara, iya tapi yang sopan. Jawabnya, beradab. Alhamdulillah sudah. Selesai. Ya, alhamdulillah. Jalan lagi. Nah, subhanallah, nukbah berikutnya. Tempat pemeriksaan berikutnya, aman. Rupanya sudah dikontak. Jangan diganggu ini, 6 orang. Nah, yang ketiga atau yang keempat, malam hari sudah malam ini, gelap. Akhirnya, barakallahu fikum, teman kita ini yang satu mobil sudah panas dia kan, sambil panas. Begitu dibuka kaca, surpah polisi mau tanya baik-baik, tapi teman kita sudah marah ini. Hah, surit, begitu. Apa yang kamu maukan? Wah, surpah tersinggung, marah. Ada apa kamu? Kok marah-marah? Apa salah saya? Turun lagi, pung-pung, lepas saya. Sudah, suara sudah ramai. Anak bingung. Dia bilang, Habrami, kamu duduk. Duduk di mobil, jangan turun. Enggak. Sudah lepas senjata. Tapi subhanallah, ketika diingatkan lagi, ya, itu kalau enggak diingatkan terus. Ahlul Yaman dirasakan oleh Arab yang lainnya bahkan, bahwa memang mereka alyanu afidatan wa araqu quluban. Antum bayangkan kalau di Malaysia senjata bebas, apa yang akan terjadi? Iya. Na'udzubillah. Maka dari itu, ikhwani fiddin, ala kulli hal, di masa al-fitan, di masa banyak pembunuhan, tidak dibenarkan seorang muslim membawa senjata. Di masa terjadi fitan, antar kabilah, tidak dibenarkan membawa senjata. Nah, dari hadis, man hamal alaina silah, falaysa minna. Semua wajib meletakkan senjatanya. Nah, bisa difahami? Nah. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء الهمداني الكوفي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا. نعم. Perhatikan di sini ada tambahan أو في سوقنا. نعم. Sebelumnya kita sudah melewati hadis Buraidah yang awal ya. Qala rahimahullah. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nablun, yaitu anak panah. Fal yumsik ala nisaliha aw qala fal yaghbid bi kaffihi ay yusiba ahadan minal muslimin minha bi syai. Sama dengan hadis yang sebelumnya, jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid kami, ya masjid muslimin, au di pasar-pasar kami, dan dia membawa senjata, membawa anak panah, hendaknya dia memegang ujung anak panahnya, pegang terus begitu. Nah, au fal yaqbid bi kaffihi, menggenggamnya dengan tangan dia gitu. Jangan sampai dia menimpa salah seorang dari kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Kita selesai dari bab ini dan akan pindah ke bab yang ke-8. Ada yang perlu ditanyakan? Fadhol langsung, enggak usah ditulis. Naam, fadhol. Naam. Kemarin? Oh, ini. Yang mana? Tidak paham. Sebenarnya di sekolah diajar bahwa kalau mau sholat jamaah di pasar tidak boleh bercakap dan berdiri sholat. Jadi mereka mau kan penjelasan sholat karena mereka dapat kalau bersedia untuk bakal sholat. Ini yang pertama. Yang kedua tentang ini di sekolah diajarkan hari Syak. belum berkaitan apa itu hari Sya'ban. Ramadan. Nah. Allah musta'an. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, diajarkan di sekolah bahwa seorang ketika hendak menjamak sholat, misalkan zuhur dan asar, maghrib dan isya, maka tidak dibenarkan untuk bercakap antara dua sholat ini tadi. Bisa difahami permasalahannya, soalan? Selesai sholat zuhur, dua rakaat, kemudian kita akan sholat asar, maka tak boleh bercakap-cakap. Bincang gak boleh. Karena kalau bercakap, gak sah sholatnya. Batal. Barakallahu fikum, ini tidak benar. Nah, tidak benar. Barakallahu fikum, jika memang bercakap itu dibutuhkan, diperlukan, ya, mesti misalkan, dia mau selesai sholat duhur, qasar, hendak bangkit sholat asar, iqamatus sholat. Kemudian, salah seorang mengatakan kepada temannya, tolong panggil si Fulan, bahwa kita mau sholat asar. Itu Fulan. Dia mungkin tidak tahu bahwa kita akan menjamak. Nah, gak gas. Yang seperti ini. Nah, ya. Atau seorang makmum mengatakan kepada imam, coba antum maju sedikit ke depan, karena ini banyak yang mau berjamaah, nanti tempatnya gak cukup. Boleh. Nah, jika memang terpaksa bercakap. Pada dasarnya bahwa dua sholat ini ketika dijamak duhur dengan asar atau maghrib dengan isya, sebaiknya memang tidak bercakap. Karena Rasulullah pun tidak memisah keduanya dengan zikir. Tidak ada zikir antara dua sholat tadi ketika hendak dijamak. Namun jika terpaksa untuk berbicara atau berkata, bercakap, boleh dibenarkan. Jika terpaksa. Ya. Pertanyaan soalan kedua, di sekolah juga diajarkan adanya hari syak ketika akan memasuki bulan Ramadan. Nah, hari syak ketika akan memasuki bulan Ramadan sehingga dihimbau untuk berpuasa. Demikian? Nah, hadza khata. Salah. Ya, hari syak itu, sebelum saya jelaskan tentang hukumnya, pada tanggal 29 Sya'ban, sudah di penghujung bulan Sya'ban akan memasuki Ramadan. Tiba-tiba mendung, hilal tidak terlihat. Kemudian ada orang-orang yang mengatakan, jangan-jangan besok ini sudah Ramadan, cuma hilal tidak terlihat. Maka besok dia berpuasa. Untuk berhati-hati. Jangan-jangan ini sudah masuk bulan Ramadan. Maka yang seperti ini, yukhalifun nas, yukhalifus sunnah. Karena Rasulullah menyatakan, man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, padanya apakah sudah masuk Ramadan ataukah belum, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim itu adalah siapa? Nabi. Nah, maka tidak dibenarkan untuk berpuasa di hari yang diragukan. Lalu bagaimana jalan keluarnya ketika mendung? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma wa fi riwaya fa in ghubbiya 'alaikum." Barakallahu fikum. Naam. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu al-'iddata 30. Dalam riwayat lain, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau tertutup oleh mendung, ya, tak nampak hilal tapi mendung, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi berapa? 30 hari. Jadi tidak ada hari syak. Mendung, besok berarti Sya'ban. Gitu. Barakallahu fikum. Al-Islam yusrun. Islam itu mudah. Inna hadza dina yusrun. Fala yushadda ahadun ad-dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Tidaklah seorang bersikap keras, ekstrim. Di dalam beribadah, di dalam berakhlak, di dalam berdakwah. Ya. Kecuali dia akan terkalahkan. Ujung-ujungnya tak mampu, nanti putus asa. Bisa menjadi orang fasik setelah itu. Karena dia merasa berat. Barakallahu fikum. Maka dari itu tidak dibenarkan berpuasa pada hari syak. Bahkan Rasulullah mengatakan itu adalah pelanggaran terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah disebutkan bahwa qiyamul lail adalah salah satu cara untuk mengelak dari fitnah. Bolehkah Ustaz memberikan tuntunan untuk mendirikan qiyamul lail yang mengikuti sunnah? Nah, insyaallah bisa dibaca dalam beberapa tulisan ya, majalah atau buku terjemah qiyamul lail barakallahu fikum mastata'tum, bagi yang mampu untuk sholat 11 rakaat. Nah, seperti yang dituntunkan oleh Nabi, maka itu yang afdal. Kalau dia tidak mampu walaupun hanya 3 rakaat, baik sebelum tidur ataupun menjelang subuh. Barakallahu fikum. Kalau antum mampu membaca Al-Qur'an dalam qiyamul lail dengan bacaan yang panjang karena antum banyak hafal ayat Al-Qur'an, maka silahkan yang itu lebih baik. Tapi kalau tidak mampu, maka semampunya. Walaupun diulang-ulang beberapa surat. Pada rakaat pertama dia membaca, misalkan dia hafal hanya amma yatasa'alun. Pada rakaat kedua wan-nazi'ati ghorqa. Ya. Ingin panjang lagi pada rakaat yang ketiga, ya, pada berikutnya dia baca lagi amma yatasa'alun. Labas, tidak ada masalah, boleh. Nah, hindarkan antum sholat dengan memegang mushaf atau alat-alat seperti ini ya, yang di situ ada mushaf. Nah, ada takalluf. Wa nuhina 'ani takalluf, kita dilarang untuk takalluf. Anu biar panjang saja, labas baca yang antum hafal walaupun diulang-ulang, labas. Walaupun diulang. Nah, baru. Jadi tuntunan qiyamul lail yang memiliki Syekh Muhammad bin Umar Bazmul memiliki kitab khusus tentang salatut taqawwu', tentang salat-salat sunnah termasuk qiyamul lail. Insyaallah sudah mutarjam, sudah diterjemahkan. Nah, barakallahu fikum wa fi Syekh. Nah. Baik, untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini. Kita istirahat sejenak, nanti kita lanjut kembali. Bismillahirrahmanirrahim.